jalani. Hidup jauh darimu, terlalu ku nikmati keindahan surga duniawi. Ku rindukan pelayanmu yang tak hilang dari hidupku. Tuhan, tunjukkan jalanku agar aku dapat sempurnakan langkahku. Gunakan langkahku.